Mitra bisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempercepat proses paket reformasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui instruksi Presiden sebagai respon terhadap krisis keuangan dunia yang terjadi saat ini. Masalah yang dihadapi perbankan saat ini masih pada masalah keringnya likuiditas dan belum merembes ke masalah solvabilitas perbankan. Penurunan giro wajib minimum atau GWM dari 9,6% menjadi sekitar 5% diharapkan menambah likuiditas di pasar. Dengan pemotongan GWM itu, ada tambahan likuiditas sekitar 50 triliun rupiah di pasar, sebagian sudah ada di pasar uang antar bank, dan sebagian kembali ke BI. Mitra bisnis, untuk membahas masalahnya saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat langkah pemerintah yang menurunkan GWM, Pak? Sebetulnya kan pemerintah bisa hitung ya, kalau GWM diturunkan, distribusi likuiditas itu seperti apa, itu gampang dihitungnya. Bank mana yang paling banyak pertambahan likuiditasnya karena GWM diturunkan? Bank yang LDR-nya kecil. Karena waktu sebelumnya aturan ini, kalau LDR-nya kecil, GWM-nya diprogresifkan untuk mendorong agar bank itu nyalurkan kredit. Kalau nyalurkan kredit lebih banyak, GWM-nya diturunkan. Nah, berarti bank sentral bisa hitung. Oh, ternyata likuiditas ini numpuk di bank apa yang jarang nyalurkan kredit? Mandiri, 2, BCA, dan lain-lain ya. Mengapa bank-bank ini enggan menyalurkan kredit ke bank-bank yang, nah ini harus hati-hati nih terminologinya supaya kita nggak ditangkap, menyalurkan ke bank-bank yang mengalami masalah likuiditas ketat. Nah, jangan bilang kekurangan likuiditas, penjara kita nih. Ya, mengalami likuiditas ketat. Nah, itu karena trust. Nah, trustnya yang dipulihkan menurut saya. Nah, tapi tolong jangan pemerintah terlalu dipaksa untuk 100% blanket garanti dana masyarakat ini gitu. Karena itu enggak menyelesaikan masalah kok menurut saya. Toh, kalau saya punya uang 100 miliar, saya bisa pecah jadi 50 akun kok 2 miliar, 2 miliar semua. Kan itu bukan hakikat masalah gitu. Bisa diakali kok, ketimbang pemerintah akhirnya mengumumkan blanket garanti tapi sebetulnya dia memberikan jaminan angin surga. Nggak mampu gitu dia kalau terjadi apa-apa terhadap katakanlah 5% dari dana pihak ketiga itu. Dana pihak ketiga kan 1.500 triliun ya. 5%-nya 75 triliun. Coba kalau ada masalah dengan 75 triliun itu. Keluarkan sun. Mana laku sekarang keluarkan sun. 6 triliun kemarin jual ori aja nggak laku. Tapi bagaimana jika ada masalah sistemik, Pak? Katakanlah 5 bank besok gagal clearing. Kemudian penjaminannya tidak tercover semua. Senjata apa yang dimiliki pemerintah? Udah ada kok senjatanya, perpres itu. Perpres penyelamatan sektor keuangan. Perpres itu dikatakan, kalau terjadi systemic default di sektor perbankan, itu pemerintah bisa, perpu ya, pemerintah bisa menerbitkan surat utang baru yang langsung dibeli di pasar primer oleh bank sentral. Udah ada. Kalau syarat-syarat tertentu terpenuhi. Nah, jadi menurut saya, bukanlah alasan utama dana-dana dari Indonesia ke luar negeri itu karena kita tidak melakukan penjaminan 100%. Saya lebih respect kepada pemerintah yang jujur, inilah batas kemampuan kita, tidak berarti kita nyerah gitu. Sekali lagi, kalau memang situasi terburuk itu datang, sudah ada instrumen yang bisa digunakan secara otomatis oleh pemerintah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.